Kami dari panitia mengucapkan banyak terima kasih. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam adanya acara tersebut, saya mengucapkan permintaan maaf yang sedalam-dalamnya. Dan kami dari panitia, apabila ada saran atau kritik yang membangun, saya siap untuk menanggapi semua itu agar di tahun depan akan lebih baik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada ketua panitia sambutan selanjutnya, sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Kuwu Desa Tusmi Wetan. Kepada yang terhormat Bapak Ade Yuhantono, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sadri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kula hormati sesepuh keramat Tusmi ingkang kula hormati al karomah Abdullah Gimnasiar atau Aagim. Ingkang kula hormati Muspida Kabupaten Cirebon, dalam hal ini Pak Bupati, Pak Kapolres, dan Pak Ramil atau yang mewakilinya. Yang saya hormati Muspika Kecamatan Pleret. Yang saya hormati Ketua Panitia Pengajian Akbar Memayu Puyut Rusmi. Ingkang hormati para jamaah yang sudah hadir antusias dan sangat-sangat saya banggakan. Disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita masih diberikan rahmat dan hidayah sehingga dalam keadaan sehat wal afiat kita bisa menghadiri berwajah dalam acara tasyakuran Memayu Keramat Duet Rusmi tahun 2019. Tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah dan dilimpahkannya kepada junjungan Nabi kita, Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, handetolanya, sahabat-sahabatnya, dan kita semua yang hadir menjadi umat hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, inilah kegiatan Tusmi dalam agenda tahunan yang selama sepekan kita melaksanakan adat tradisi dimulai dari arak-arakan dan memayu yang dilaksanakan di Keramat Buyut Tusmi, kemudian di Umo Gede atau Rumah Gede, kemudian dilanjut di Balai Gede. Dan selama sepekan ini, akhir dari kegiatan ini, di malam ini, kita merasa bersyukur dan kita melaksanakan tasyakuran dengan melaksanakan pengajian akbar. Dan saya juga tak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada panitia, pada donatur-donatur kita yang telah menyupport bangsinya, baik tenaga, pikiran, atau materi. Dan juga saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada warga Desa Tusmi, juga ibu-ibu kader yang telah capek-capean membantu dalam pelaksanaan ini, dan semoga kecapean ini, kelelahan ini dijadikan ibadah dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, Mungkin Memayu ini kita punya filosofi yang artinya memayu diri kita sendiri, yang kita mengukur barometer kita sampai seberapa besar kita cinta kepada Allah, dan kita memperbaiki diri dari iman kita sehingga kita dapat mengukur seberapa jauh laksanakan, menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larang-larangannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kalimat atau kata yang kurang berkenan di para jemaah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan yang ketiga, sambutan Bupati. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Abdul Gimnastiar atau Aagim, yang saya hormati Bapak Dandim, Bapak Kapolres atau yang mewakili, yang kami hormati Pak Camat Kecamatan Pered, Bapak Kapolsek Kecamatan Pered, dan Bapak Dan Ramil Kecamatan Weru Pered. Yang saya hormati Bapak Kuwut Rusmi, baik Wetan maupun Kulon. Yang saya hormati para sesepuh ulama dan tokoh masyarakat, tokoh pemuda Desa Trusmi, Kecamatan Pered. Yang saya hormati undangan dan hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat bersilaturahim dan berkumpul bersama dalam prosesi syukuran memayu Tamat Buyut Trusmi Kecamatan Pled tahun 2019. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan keharibaan junjungan dan panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya serta umatnya yang senantiasa berharap syafaatnya di yaumil akhir nanti. Hadirin sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada KUU dan segenap panitia yang telah merencanakan dan melaksanakan rangkaian prosesi kegiatan memayu yang merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Adanya prosesi kegiatan ini merupakan salah satu bukti bahwa warga Desa Trusmi merupakan masyarakat yang berbudaya sekaligus juga agamis, yaitu masyarakat yang tetap semangat dan peduli menjunjung dan mempertahankan adat istiadat dan budaya yang dipadukan dengan nilai-nilai keagamaan. Hal tersebut sejalan dengan sejarah dan perjuangan para wali dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa termasuk wilayah Cirebon, dengan tetap menjaga dan mempertahankan budaya dan kearifan lokal yang disinergikan dan disesuaikan dengan nilai-nilai dan syariat Islam. Hadirin yang berbahagia, sebagai bupati yang lahir dan besar di Kabupaten Cirebon, merasa bangga terhadap kebudayaan dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Kabupaten Cirebon. Keragaman budaya tersebut menjadi bukti bahwa Kabupaten Cirebon kaya akan seni budaya yang tersebar beberapa lokasi dengan ciri khas dan keunikannya masing-masing. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak seni budaya Cirebon yang hampir punah dan perlu dilestarikan. Adanya acara memayu membuktikan bahwa warga Desa Trusmi ikut peduli terhadap pelestarian seni budaya lokal. Kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli akan pelestarian seni budaya khas Cirebon? Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi dan menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini yang didahului dengan rangkaian kegiatan seni budaya dan diakhiri dengan tasakuran. Bagai perwujudan dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Khalik, yang telah memberi banyak kenikmatan dalam mengarungi hidup kehidupan kepada kita sekalian. Hadirin yang berbahagia, dengan beroperasinya jalan tol Cikopalimanan atau disebut Cipali dan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati Majalengka yang memangkas waktu dan jarak tempuh dari kota Jakarta dan kota lainnya, membawa angin segar pengembangan wisata budaya di wilayah Cirebon dewasa ini. Wilayah Cirebon menjadi tujuan wisata budaya termasuk kuliner khas Cirebon dan batik Cirebon. Cirebon yang sangat digandrungi dan dinikmati oleh masyarakat dari daerah lain. Saya berharap di masa yang akan datang, dengan semakin baiknya sarana dan prasarana yang didukung promosi dari segemangku kepentingan, pesta budaya adat dan sejenisnya akan menjadi tujuan wisata bukan hanya lokal tetapi regional, bahkan nasional, apabila dikemas dengan baik seperti agenda tahunan, mauludan, grebeg sawal, ngunjung dan sejenisnya. Hadirin yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar serta dapat memberikan manfaat bagi kita sekalian. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Cirebon, Dr. Andes Haji Imron M.Ag. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kubu Toib yang telah kan sambutan, kita meningkat ke acara selanjutnya, acara yang ketiga, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Irgi. Yang terhormat Ananda Irgi, kami persilakan. Allah wabarakatuh. Bismillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-mu'tafikata ahwa faghashaha ma ghasha. Wal-mu'tafikata ahwa faghashaha ma ghasha. Fabi'ayi ala'i rabbika tatamara. Wal-mu'tafikata ahwa faghashaha ma ghasha. Fabi'ayi ala'i rabbika tatamara. لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ. أفمن هذا الحديث تعجبون وتعجبون Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa antum samiduna fasjudu lillahi wa'budu sadaqallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahul Adzim, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Sama-sama telah kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua, baik yang membaca dan yang mendengarkan, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum sambil menanti kedatangan Al-Mukarram Bapak Kyai Haji Abdullah Gymnasiar, mari kita bersama-sama melantunkan selawat Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu AA Gym yang berada di jalanan, karena ada sesuatu hal yang semestinya menurut kami sudah dapat hadir di tengah-tengah kita, tapi beliau ada halangan sedikit untuk mengisi waktu bersolawatan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah على ياسين حوما من الآفات والنقمة ومنها ومنهما في أهل البدر يا sekali lagi untuk seluruh para pengunjung dimohon duduk kembali. Mohon kerjasamanya kepada seluruh pengunjung untuk kelancaran acara. Kami mohon untuk tetap duduk dan tertib. Habibillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita meningkat kepada acara selanjutnya, acara pokok, acara inti tausiah. Tausiah yang pertama yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dari Bandung. Kepada yang terhormat Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diikuti ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, hadirin sekalian. Ya, silakan duduk. Boleh berdiri, tapi yang di belakang jangan sampai terhalangi ya. Kabar ibu bapak yang baik. Alhamdulillah, ini malam luar biasa penuh berkah. Silakan duduk. Ya, duduk saja ya. Baik, siapa yang bisa menjawab, hadiahnya umroh. Jawabannya benar, hadiahnya umroh sama-sama. Mau? Temuannya di depan Masjidil Haram. Kesananya masing-masing ya. Amin hadirin. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke bumi? Cung, siapa yang tahu? Ayo. Mengapa Rasulullah diutus ke bumi? Ayo cung. Tahu tidak? Mas yang teriak-teriak terus dari tadi. Apa mas? Jawab. Ada yang tahu tidak? Ya bu. Khalifah di bumi boleh. Jawabannya begini. Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus bumi. Rasulullah mengatakan, aku diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Ingin tahu siapa orang Islam yang paling benar pemahaman Islamnya? Lihat apanya? Jawab, lihat akhlaknya. Walaupun ilmunya banyak, ibadahnya seperti yang bagus, tapi kalau akhlaknya jelek, berarti dia tidak mengerti Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling paham Islam dan paling mulia, akhlaknya jelas. Siapa orang Cirebon yang paling bagus Islamnya? Lihat apanya? Akhlaknya. Siapa orang Islam yang paling kuat imannya? Lihat apanya? Lihat akhlaknya. Siapa orang Islam yang paling bagus ibadahnya? Lihat apanya? Lihat akhlaknya. Siapakah orang yang paling bahagia? Orang yang paling bahagia adalah orang yang paling mulia, akhlaknya jelas. Coba saya tanya, ada tidak nih Mbak Akhwat yang belum nikah, ada? Nih saya mau tanya, maukah punya suami yang ganteng? Sudah ganteng, pinter, mau? Sudah ganteng, pinter, banyak uangnya, mau? Ganteng, pinter, banyak uang, tapi akhlaknya bejat, mau tidak? Berarti yang menentukan itu akhlak. Nih, lelaki ada yang belum nikah? Ya, semuanya belum nikah nih ya. Ada yang belum nikah sama sekali, ada yang belum nikah lagi. Maukah punya istri yang cakep, Pak? Jawab. Udah cakep, pinter, mau? Udah cakep, pinter, banyak uangnya, mau? Tapi akhlaknya mulia. Ngejerit, mau. Jadi, krisis di negeri kita ini bukan krisis ekonomi, bukan krisis politik, tapi krisis akhlak. Koruptor itu sekolahnya tinggi-tinggi, gelarnya juga banyak, tapi kenapa jadi pencuri? Karena akhlaknya jelek. Baik ibu bapak, akhlak datang dari mana, Cung? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Kok di sini diam terus? Dari hati. Ala inna fil jasad mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Tahuilah dalam diri ini ada segumpal daging. Kalau dia bagus, bagus seluruhnya. Kalau dia jelek, jelek sekujur tubuhnya. Itulah yang dinamakan kalbu atau hati. Shh, mas, wes, ojo, tuh ya, ojo jolon-jolon, jalan-jalan maksudnya. Mas, di dalam teori pidato, kalau ada yang bergerak di sekitar pembicara, membuat orang tidak fokusnya, tolong jangan ada yang jalan-jalan ya. Setuju? Lanjut. Jadi badan ini tergantung hati. Kalau hati sedih, semuanya ikut sedih. Betul? Hati gembira, semuanya nampak gembira. Hati marah, mata melotot, hidung mendengus, kepala, tangan mengepal, kata-kata bisa menunjukkan. Semua tubuh ini tergantung hati. Sayangnya, sayangnya di sekolah-sekolah kita sedikit belajar tentang ilmu hati. Tidak salah belajar matematik, fisika, biologi, elektronika, IT, bagus. Tapi kalau tidak pakai hati, tidak akan lahir akhlak yang mulia. Jelas, Bu? Coba. Banyak orang yang ingin punya rumah yang lapang, tapi sedikit orang yang ingin punya hati yang lapang. Banyak orang yang ingin kaya harta, tapi sedikit orang yang ingin kaya hati. Ibu-ibu, Bu, lihat ini nih, botol isinya air, berapa harganya di Cirebon nih? 3.000. Ganti isinya dengan jus, berapa? 8.000 naik harganya. Ganti dengan madu, berapa? 50.000. Yang merubah harga botolnya atau isinya? Ganti dengan air comberan, ada harganya? Nah, sekarang sebagian besar kita hidupnya hanya sibuk membagus-bagus topeng, bukan membagus-bagus hati. Itulah sebabnya kita susah bahagia, kita susah mulia, karena yang dibangun hanya topeng. Coba saya tanya ke ibu-ibu. Bu, bu, khusyuan mana ibu? Sholat atau dandan? Tuh kan topeng yang dibagusin, ya. Jelas? Bu, banyak mana ibu? Baca Quran atau baca WA? Tuh, udah jelas. Makanya susah bahagia. Udah habis belum waktunya? Jadi, kalau ingin punya hati bersih, rumusnya adalah tiga sa. Ulangi, apa? Atau rumus yang sederhananya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum biman tuharramu alaihin nar?" Maukah engkau kuberitahu orang yang diharamkan tersentuh api neraka? Ini ciri-cirinya. Bala ya Rasulullah, mau ya Rasul. Qala ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Empat cirinya orang yang akhlaknya mulia. Satu, hayyin. Ulangi. Dua, layyin. Tiga, qarib. Yang keempat, sahl. Satu, dua, tiga, empat. Nih, coba yang dekat, heh. Pembawa acara, apa coba? Satu apa? Hayyin, dua. Ngobrol sih. Satu apa, Bu? Hayyin, dua, layyin, tiga, qarib, empat, sahl. Satu, hayyin. Seperti apa orang yang hayyin ini? Hayyin itu adalah orang yang lahir batinnya tenang dan menenangkan, duh dan meneduhkan. Orang yang hayyin ini kalem sekali. Kalau kita jumpa dengan orang yang hayyin, kita ikut tenang. Aneh, lihat wajahnya tenang, dengar kata-katanya tenang, lihat perilakunya tenang. Dan orang yang hayyin ini tidak mudah marah, tidak celetak-celetuk mulutnya, tidak tergesa-gesa, semuanya sangat terkendali. Jadi orang yang hayyin ini, masya Allah, menyejukkan, mempersatukan, menentramkan. Hayyin. Dari mana datangnya hayyin? Nanti kita bahas. Yang dua, layyin. Layyin itu yang bagaimana? Lembut, sopan, santun, sangat sayang ke orang lain dan senang kebaikan. Qarib, orang yang qarib itu orang yang dekat, akrab, hangat, ngangenin, kalau sudah ketemu dengan orang qarib, pulangnya tuh kangen. Dan yang kelima, berarti ngitung ya. Yang keempat adalah sahal. Orang sahal itu orang yang mudah, tidak mudah tersinggung. Urusan itu gampang. Bu, saya minta maaf kesalahan saya. Oh iya, sama-sama, selesai. Ada yang kentut di sini, tut, udah selesai. Mau digimanain lagi? Hatinya berbaik sangka, pasti si ibu ini sudah tadi mati-matian, tapi tidak tertahankan. Pasti si ibu merasa malu, saya harus jaga perasaannya. Pura-pura tidak dengar, paling juga ngomong tenang aja bu, dan dia senang. Ya. Lanjut, dari mana datangnya hayyin? Ala bizikrillah tatma'innul qulub, surat Ar-Ra'du ayat 28. Camkan, hatimu hanya akan tenang dengan zikrullah, ingat kepada Allah. Artinya orang yang paling tenang adalah orang yang paling banyak zikrullah, ingat kepada Allah. Jelas? Kenapa neraka tidak mau menyentuh? Karena hatinya, lisannya, pikirannya, tubuhnya selalu ingat ke Allah. Contoh begini, sudah merasakan cemburu tidak? Cemburu enak atau tidak? Pikiran jadi jernih atau kacau? Hati jadi tenang atau galau? Makan jadi enak atau enek? Tidur jadi nyenyak atau susah? Kenapa begitu? Karena hatinya lebih banyak ingat manusia daripada ingat ke Allah. Dengan cemburu seperti itu, urusan jadi beres atau nambah? Rasain. Salah. Kenapa hati jadi sengsara? Karena hati ini lebih ingat. Gini rumusnya. Kenapa orang stres? Orang stres itu karena kebanyakan mikir, kurang zikir. Ulangi. Yang mantap. Jadi orang stres tuh kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya bagaimana? Salah. Banyak zikir, kurang mikir. Salah. Harusnya tiap mikir jadi. Nah, ingat suami, cemburu, langsung ingat Allah. Ambil air wudhu, wasta'inu bisabri sholah. Ambil wudhu, sholat, ya Allah. Sholat apa? Tobat. Ampuni saya, hati saya lebih ingat ke suami daripada ingat padamu, ya Allah. Ampuni saya, lebih pengen dekat dengan suami daripada ingin dekat denganmu. Ya Allah, ampuni saya, takut jauh dari suami, bukan tak jauh darimu. Allah lihat ibu-ibu yang doa seperti itu, dijamin turun. Huwallazi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin. Allah turunkan sakinah, kita ingat ke Allah. Makanya makin jarang ingat Allah, makin jarang. Jelas? Pak, Bapak, kenapa ada Bapak yang kurang bahagia? Makasih deh. Karena kalau ibu-ibu kurang bahagia biasanya terlalu berharap dari suami. Kalau suami kurang bahagia biasanya karena terlalu takut ke istri. Puan sudah pernah dengar tidak ceramah tentang singa? Kalau orang nikah, itu orang-orang berdatangan mengucapkan doa, menyalami. Tapi kalau singa menikah, binatang lain tidak boleh mendekat. Tapi tiba-tiba kucing loncat mendekat. Singa marah, kamu dipukul, kata kucing, shh, singa, jangan marah, saya harus ngomong. sampah. Lalu kucing bicara ke singa. Singa langsung cep. Apa coba kata kucing? Hei singa, jangan sombong lo ya. Kata kucing, saya ini dulunya singa, tapi sudah nikah jadi kucing. Timeng, Pus, ngerti gak Pus? Gak ngerti nih ngobrol. Meng, Tara ngerti tidak polisi? Di kantor memang singa, pulang ke rumah eok eok. Berapa banyak bapak-bapak yang di kantor gagah pakai loreng, pulang ke rumah ganti pakai loreng kucing. Gak boleh takut ke istri. Kalau suami takut ke istri, baiknya cuma di depan istri, belakang lincah. Tapi kalau suami takut ke Allah, dimanapun berada, dia akan terjaga. Mengerti? Ah, saya belum punya jodoh, gimana? Ingat jodoh, ingat Allah. Saya punya teman namanya Ato, kakinya lumpuh, badannya kaku. Mas Ato, apa cita-citanya? Aa, saya ingin punya anak. Wah, kenapa? Supaya saya meninggal ada yang ngedoain. Tapi kan kalau mau punya anak harus punya istri dulu toh. Ya iya dong, saya juga ngerti. Ah, bagaimana nyari istri dalam keadaan begini? Kan ada Allah. Ah, saya tidak pesan punya tubuh begini. Saya ciptaan Allah, semua wanita juga ciptaan Allah. Yang ngatur jodoh tuh Allah. Ah, Masya Allah. Saya tanya toh, atau siapa yang ngurus tubuh seperti ini gak bisa bergerak? Emak. Emak umur berapa? 70 tahun. Toh, maaf kalau emak meninggal, nanti siapa yang ngurus Ato? Allah. Allah tidak mungkin lupa sama saya. Saya ini kan ciptaan Allah. Tiap mikir jadi zikir. Alhamdulillah tuh belum ibunya, sekarang ibunya meninggal. Sebelum meninggal ada seorang santri, Kustinah namanya. Aa, saya siap jadi istrinya Kang Ato. Nikah sah, setahun kemudian punya anak. Gak usah dipikirkan gimana cara. Jadi 3 tahun kemudian, Aa, doakan saya. Ada apa mas? Doakan istri saya. Kenapa? Istri saya hamil lagi. 2 sekarang anaknya. Ibunya sudah meninggal atau diurus oleh istrinya dan anak-anaknya. Masya Allah. Kaki lumpuh, imannya teguh. Tidak takut menghadapi hidup. Pendidikan tidak tinggi, keyakinannya tinggi. Tidak gentar menghadapi hidup. Karena tiap mikir jadi zikir. Kenapa ini yang keren-keren begini banyak yang stres? Hah? Apa perlu dilumpuhkan dulu? Jelas hadirin? Oh, sekarang ini rezekinya kurang. Bohong. Tidak ada orang yang rezekinya kurang. Yang ada tuh syukurnya yang kurang. Nafas aja rezeki, betul? Kedip rezeki, jantung berdetak rezeki, punya tubuh rezeki, bisa mikir rezeki, bisa kentut itu juga rezeki. Coba gak bisa kentut, dioperasi itu. Benar? Tapi uang terbatas. Shh. Ingat rezeki, ingat. Ingat siapa? Allah. Terus ingat air. Loh ah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Boleh dibesarkan dikit ini ya. Jadi kalau ingat rezeki, ingat Allah, bahwa kita diciptakan sudah lengkap dengan rezekinya. Cecak makanannya apa? Nyamuk. Nyamuk punya sayap? Cecak punya sayap? Aneh ya. Makanan terbang, dia tidak terbang. Pernah lihat yang stres? hebat mana, cak nyari nyamuk atau nyamuk terbang mendekati cecak? Jawab, cak nyari rejeki atau rejeki ngedeketin cecak? Jawab. Jawab, nyamuk yang ngedeketin cecak. Kalau cecak nyari nyamuk tidak akan makan seumur hidup. Memang cecak bergerak, tapi sedikit. Kalau nyamuk, itulah kalau Allah menjamin rizki. Kita, perut ibu, waktu janin, rezeki ada tidak? Jawab semuanya. Cukup tidak? Mana yang hebat? Janin cari rezeki atau rezeki mendekati janin? Tuh, itu rezeki. Ibu ngambil, makan, punya, masuk sampai ke rahim, sampai ke kita. 9 bulan tidak bisa kemana-mana, rezeki yang datang. Lahir ke dunia jadi bayi. Waktu kita bayi rezeki ada tidak? Jawab, cukup tidak? Mana yang hebat? Bayi cari rezeki, rezeki ngedeketin bayi. Langsung ibu punya air susu, betul? Dari air susu jadi otot, jadi rambut, jadi gigi. Bayi jadi besar hanya dengan air susu. Tapi ada ibu-ibu yang tidak punya air susu. Sapi ngeluarin air susu. Benar? Mana yang ngedeketin? Bayi ngedeketin sapi atau sapi ngedeketi bayi? Yang benar saja. Masa ada di Cirebon sapi ngedeketin bayi? Bayi itu tidak perlu sapinya, tapi perlu bukan susunya, air susunya. Mau ngapain nyari susu sapi? Jelas. Jadilah segede gini nih. Sudah makan belum? Bohong, saya tidak nanya makan malam. Sudah makan belum? Lihat berapa langkah kita ke meja makan. Berapa ratus ribu langkah makanan ngedekati kita. Beras dari Cianjur sampai ke piring. Garam dari Madura sampai. Cabe dari gunung. Jeruk dari sana. Ikan dari laut. Lihat yang di depan kita. Tapa sulit, tapi Allah mudahkan kumpul di meja kita. Benar? Setiap hari, tidak pernah Allah tidak memberi makan kepada kita. Betul? Makanya orang yang stres, pasti lebih sibuk ingat rezeki, tapi tidak ingat Allah yang membagilah zikrullah. Ban meletus, ingat apa? Ingat tambal, ingat Allah. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ban meletus, kenapa? Karena sudah waktunya. Segalanya itu ada ajalnya. Nih kacamata, kalau sudah rezekinya tukang kacamata, pasti patah, dudukin, hilang, ketinggalan. Sama ban meletus itu artinya ada rezeki tukang tambal ban di dompet kita, kan? Tapi ini masih jauh sampai di kantor tempat kerjaan. Ingat Allah, berarti Allah ingin kita olahraga dorong motor gitu. Sok bapak naik, bu yang dorong. Sederhana. Aa, itu ada tetangga yang menghina saya. Ingat tetangga, ingat Allah. Apa kata dia? Dia menghina saya, A. Ingat dihina orang, ingat Allah. Nabi saja yang mulia dihina, masa kita yang nak betulan tidak ada yang menghina, betul? Apa zikirnya kalau kita dihina orang? Kalau kita dihina orang, ingat bahwa kehinaan kita tuh lebih banyak, tapi ditutupi oleh Allah. Kita dihormati orang bukan karena mulia, kita dihormati karena Allah menutupi aib dan dosa kita. Benar? Kenapa ibu masih menghargai suami? Karena ibu tidak tahu kelakuan suami yang sebenarnya. Betul, Pak? Kenapa A'agim diundang dan didengar oleh Bapak Ibu? Karena Allah menutupi aib, dosa, dan kurangan Abdullah Gymnastiar. Jadilah saya dihargai. Kalau saya dihina, pasti kehinaan orang itu lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang sebenarnya. Betul? Tuh si ibu itu tuh si banyak omong. Alhamdulillah saya disebut si banyak omong. Berarti dia tidak tahu saya banyak cicilan, banyak kreditan, banyak dosa, banyak aib, banyak ketombe, banyak koreng. Orang menghina kita tuh cetek sekali. Makanya kalau ingat yang menghina, ingat Allah yang aib kita. Jelas? Orang yang kurang zikir pasti tidak hayin dalam hidupnya. Dua, layin. Apa layin? Tadi udah dibilangin. Apa? Nah, sesuaikanlah. Saya mau duduk nih. Oke, ternyata hadirin. Alhamdulillah yang kedua layin. Layin itu lembut. Lembut itu datang dari mana? Surat Ali Imran 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatim minallah lintalahum. Walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hawlik. Hanya dengan rahmat Allah. Wahai Muhammad, engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati keras, lan faddu min haulik, niscaya orang akan menjauh dari sisimu. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, mohonkan ampunan bagi mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Da'azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bula tekad hasil musyawarah serahkan ke Allah. Allah mencintai orang tawakal. Dengar hadirin, Indonesia negara yang terbesar di dunia umat Islamnya. Tidak ada satupun negara Islam yang nyerbu Indonesia. Tapi kenapa berubah Indonesia jadi Islam? Karena kelembutan hati para pendakwah. Di antaranya Sunan Gunung Jati. Hati yang lembutlah yang bisa menembus sehingga Indonesia berubah. Makanya kalau ada yang mengatakan radikal, radikal, tidak dikenal oleh Islam sikap radikal. Benar? Yang radikal itu adalah orang yang memang tidak beriman. Kalau beriman teguh kepada Allah, niscaya akan keluar rahmatan lil alamin seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada cerita ibu-ibu di Kolombia datang ke kebun binatang, mukul-mukul kandang singa. Singa berbalik, pas lihat ibu ini, singa langsung berdiri dan mengeluarkan tangannya. Ini ada videonya nih. Langsung memeluk. Dipeluk dengan rindu. Aduh, sayang sekali ke ibu ini. Semua orang heran. Ini ibu punya amalan apa? Singa binatang. Binatang buas. Ternyata bisa menyayangi, memeluk dan merindukan ibu ini. Apa amalannya? Apa karena cantik? Coba tes. Cari jamaah di sini yang cantik, bawa ke kandang singa. Kita lihat dia dikekepin atau dikunyah. Apa karena ibu ini kaya? Cari yang kaya-kaya di sini ibu-ibu, masukin ke kandang singa. Atau karena punya jabatan, punya gelar? Tidak. Ternyata ibu ini punya dua kunci yang bisa meluluhkan hati siapapun, termasuk hati Buas. Apa kuncinya? Kuncinya adalah kasih sayang dan ketulusan. Kenapa tulus? Karena dia belum Islam, baru sampai tulus tanpa. Kalau kita sudah Islam, makanya ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah. Karena kasih sayang 5 tahun yang lalu, singa pernah dielus, singa penuh didepak, didekap, pernah dikasih susu, pernah disayangi, singa tidak melupakannya. Makanya maaf, kalau anak tidak suka dekat dengan ibu, kalau suami malas pulang ke rumah, di rumah itu kulang katih. Ini wajah-wajah kulang katih tayang ya. Hadirin, saya dengar dari tadi sudah datang di sini sholawat, ngaji, benar? Ibu-ibu berjilbab, bapak-bapak juga tampil islami. Padahal tidak ada rekamannya, tidak ada videonya, tidak ada gambarnya, tidak ada suaranya. Tapi kita patuh. 1400 tahun lewat, ribuan kilometer dari Arab sampai sini, kenapa bisa patuh? Nah, Rasulullah dakwah dengan kasih sayang terhadap, walaupun jauh tembus ke hati kita, walaupun sudah lampau tembus sampai lil. Makanya jangan suka kasar, jangan keras. Tidak ada orang yang senang dikasih. Bu, ibu, jawab, maukah punya suami yang mudah tersung? Jawab semuanya, mau tidak? Maukah punya suami yang suka marah-marah? Maukah punya suami yang ngomel-ngomel terus? Maukah punya suami yang suka ngungkit-ngungkit kesalahan? Maukah punya suami yang tidak pemaaf? Maukah suami yang kasar? Jawab, mau tidak? Sama, Bu. Kalau laki tidak mau istri kayak gitu. Jelas, kan cuma ibu, kami juga tertekan, Bu. Lihat ibu yang bawel, rewel, comel, ngungkit-ngungkit kesalahan, uring-uringan, pusing kami ini, ya Pak ya? Betul Pak? Tapi emang lelaki gini Pak, gak pulang dicariin, gak pulang diobat. Pak, Bapak, mau tahu rahasia sabar, supaya tetap lemah lembut kepada istri? Ingat ya, wanita itu dibuat dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dikerasin, patah. Kalau dibiarin, tetap bengkok. Diapain istri? Wasta'inu sabri. Sama istri mah cuma 2 kuncinya. Disabarin dan disolat. Sholat jenazah hadirin, sholat tobat. Karena boleh jadi istri itu bikin salah, suaminya gak benar memimpin keluarga. Sing sabar ya Pak ya, karena wanita itu emang kayak gitu, gak jelas. Tuh, marah deh. Coba saya tes orang Cirebon. Ibu-ibu, kalau ibu dikejar anjing, mau bagaimana? Lari, ya, kedengar ya. Kalau ibu dan anjing lari, cepetan mana? Wanita, mereka tuh ngomong dulu, baru mikir. Udah mikir, bingung dia. Udah bingung, ketawa sendiri tuh kayak gitu. Tapi tidak minta maaf ya. Itulah wanita. Bu, ibu, apakah ibu mau punya suami yang jujur? Apakah ibu siap kalau suami ibu mengatakan keinginan yang sejujurnya? Oh tidak, robah-robah aja terus. Emang perempuan mah kayak tuh. Baru ngomong mau, giliran mau jujur ngamuk. Tuh, masih ketawa mereka, mikirin omongannya sendiri. Pak, jadi lelaki mah sabar aja. Pak, mau dimasakin apa hari ini? Bu, gak usah repot-repot, yang ada aja toleh. Ih, si bapak ini gimana? Istri mau berbakti, dipersulit. Punya keinginan dong, supaya saya bisa masak, punya pahala. Salah. Ya udah, kalau mau masak kor ayam spesial. Ayam? Ayam tuh mahal, Pak. Salah. Ya wes, kalau ayam mahal, bikin karedok aja yang gampang. Karedok? Karedok tuh dari kacang, asam urat, kambuh, ngerepotin nanti. Salah. Ya udah, itu salah, ini salah, kewar aja lah. Murah, banyak pilihan, ibu juga enggak capek masak. Oh, berarti masakan saya enggak enak. Ya tuh, salah lagi. Sing sabar we, lelak. Udah tahu cerita keondangan belum? Pak, jaga pandangan. Setiap keondangan perempuan pada dandan, yang halal cuman istrimu, Pak. Jangan sampai pergi keondangan jadi ladang dosa. Jaga pandangan, Pak. Siap, Bu. Tenang, ya, lelaki. Jangan ngelawan, pasti rame. Ibu kok curiga banget sih, mau gak curiga gimana, Pak? Perjalanan hidup kita menunjukkan kelak. Wah, bisa gak jadi keondangan. Siap. Sampai di undangan. Apa bu, pakai nyikutin terus. Kenapa papa ngeliatan perempuan itu, ha? Yang mana deh, pura-pura. Nah itu. Ya gak sengaja, gak sengaja. Saya lihat tadi berkali-kali. Memangnya dia sama saya cakepan mana, Pak? Cakepan mana dia sama saya? Cakepan ibu dong, Bu. Bohong. Dia gak percaya dan dia juga mikir. Jujur. Kalau jujur sih cakepan dia. Bermasalah, Pak, jadi lelaki mah. Maka kuncinya masing lain. Sayangi sajalah. Ibu-ibu mah memang senjatanya mulutnya. Daripada ngomong ke orang, mending ngomong sama suami aja. Tinggal disabarin. Setuju, Pak? Dan disolatin. Ya Allah, ampun, istri saya jadi begini karena salah saya. Suaminya belum bisa ngedidik, belum bisa jadi contoh. Itulah rahasia lembut, karena penuh kasih sayang. Jelas? Jangan pakai kasar dalam dakwah tuh ya. Jelas tidak nih? Pak, jangan galak. Seburuk-buruk lelaki adalah lelaki yang kasar ke istrinya. Dan wanita yang terhilang keindahannya. Tiga, korib. Korib? Apa hadirin, jangan bikin saya marah. Apa yang... Hah? Jangan bikin saya jengkel nih, jadi gak dengan ceramah. Apa yang ketiga? Korib. Korib apa artinya? Dekat. Rahmatan lil alamin. Kalau korib ya, saya makin ngomong saya pasti makin tidak enak. Saya tanya nih, Bu, kalau suami bicara begini, apa yang ibu rasakan? Heh, istriku, asal tahu aja ya, rumah ini saya beli, saya nih suamimu yang berjuang, saya yang membanting-banting tulang. Kalian makan itu tetesan keringat saya tahu. Pakai kosmetik, dempul, lipstik, saya yang belikan. Kalian pergi ke sana sini pakai kendaraan, itu pun saya yang sediakan. Bagaimana rasanya Bu, kalau suami ngomong begitu, jadi seneng atau sebel? Dengerin tuh Pak, sebel kalau orang menyebutin jasa. Enak atau enek Bu didengarnya? Tuh, orang yang ngangkat diri, sok hebat, sok penting, sok berjasa, sok spesial, merasa paling, orang tuh sebel lihatnya, sebel dengernya, betul? Makanya ibu juga jangan, apalagi mama, Pak, sebel aja. Ke anak-anak, ini ibumu, nak, anak-anak udah tahu. Ibu yang hamil, ibu yang melahirkan kalian, ibu yang menyusui. Di hati anak tuh, siapa suruh ibu? Dah kami mah enggak pesen keluar dari ibu yang ini. Hah, memangnya ada ibu yang lain? Ada. Ah, kalau ini habis berarti selesai ceramahnya. Belum habis, tenang hadirin. Mau tahu rahasianya kenapa Rasulullah dicintai yang lain? Rasulullah tuh kalau berjumpa dengan seseorang selalu memberikan perhatian yang maksimal. Temu orang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul yang mengucapkan salam, Rasulullah yang mengasongkan tangan. Rasulullah tidak melepas tangannya sebelum dilepaskan oleh tamunya. Buka jubahnya, silahkan duduk. Orang merasa dimuliakan. Didengar, perhatian, gerakannya ke tamu, postur tubuhnya ke tamu, hatinya ke tamu. Walaupun pertemuannya hanya 3 menit, 5 menit, tapi tamu itu puas luar biasa. Dan kalau nganter tamu Rasulullah, badannya tidak berbalik sebelum tamunya pergi. Setiap yang jumpa dengan Nabi, pasti pikirannya sama. Saya adalah orang yang paling disukai Rasulullah. Seperti kaca pembesar, kalau ada matahari, difokuskan, terbakar kertas, betul? Nah, demikianlah, kalau orang memberikan perhatian penuh, tulus, terbakar hati orang lain dengan rasa suka. Inilah sebetulnya contoh qorib. Kita sebaliknya dengan anak juga. Ma, ma, ibu, ibu, saya nilainya bagus di sekolah. Oh, sini, nah, alhamdulillah ya. Ibu senang sekali. Tapi kesini tangan. Ibu senang kan? Jadilah anak bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Badan dekat, hati jauh karena dengan WA aja. Benar? Bahkan ada anak, Bu, ditanya oleh guru TK, "Nak, kamu mau jadi apa? Mau jadi bunga enggak?" "Enggak mau, Bu Guru." "Mau jadi kupu-kupu yang indah?" "Enggak mau." "Jadi mau jadi apa?" "Saya pengen jadi HP, Bu Guru." "Ibu saya mah enggak pernah lepas megangin HP terus. Saya pengen dipegang ibu terus. Ibu saya mah kalau tidur juga sama HP. Bangun tidur yang pertama dilihat HP. Kalau HP bunyi, ibu segera nyamperin. Kalau saya manggil, enggak disamperin. Saya pengen jadi HP." Hati-hati loh, Bu. HP ini bisa menjauhkan yang dekat. Bahkan ada suami yang kagum ke istrinya. "Pah, saya mau tidur duluan ya, Pah ya." "Iya, Bu." Tutup selimut. Suami langsung terpesona. Cahaya wajahnya. Nge-WA tuh ke Ustadz. "Ustadz, istri saya amalannya apa ya? Kok wajahnya bercahaya walaupun ditutup selimut semua. Kenapa ya?" Halo. Hati-hati. Dulu aja gak ada HP, dunia baik-baik aja. Benar? Sekarang mah wajuh. Makan bareng juga. Masing-masing pegang HP. Anak mau tidur. "Tidur, Nak. Ibu sambil ngebalesin WA grup teman-teman ibu ya." "Nina Bobo, oh Nina." "Kenapa kamu udah ibu nyanyi Nina Bobo 5 kali gak tidur-tidur?" "Anak teh, dah ibu mah gak fokus. Saya kan Asep, Bu, bukan Nina. Anak lelaki namanya Asep, lagu Nina gak nyambung." Mengerti hadirin, kenapa di rumah walaupun dekat selalu jauh, karena hatinya tidak fokus kepada orang yang dekat dengan kita. Benar? Ayo ah, kalau ketemu tuh sing fokus, belum tentu ketemu lagi. Saya ingat waktu mau umroh, bulan April kemarin, pamitan ke ibu. Ibu teh melu ngedoain, Terus saya mau pergi, mau nganter sampai pintu, gak usah Nin, di sini aja. Enggak, pakai kursi roda. Buka pintunya, gerbangnya dibuka, pagar. Nah, saya dadah aja, Nin dadah, assalamualaikum. Itu yang terakhir hadirin. Saya di Mekah, ibu meninggal, pulang sudah dikubur. Itu pertemuan terakhir. Masya Allah, saya bersyukur. Sebelum berangkat, cium tangan ibu dulu, dipeluk dulu, didoakan. Itu yang terakhir. Kita tidak tahu kapan akan pisah. Dengan suami, dengan istri, dengan anak. Cobalah kalau ketemu tuh yang qarib, berikan yang terbaik. Insya Allah, kalau tawadu, wa ma tawadu ahadun lillah illa rafa'ahullah. Dia adalah orang yang tawadu, kecuali Allah mengangkat derajatnya. Terakhir, sahal. Sahal itu mudah. Yassiru wala tu'asir. Mudahkan urusan itu. Jangan dibuat ribet. Jangan dipersulit. Jangan didramatisir. Jangan dipertegang. Gampangin urusan itu asal jadi solusi. Bu, saya minta maaf ya Bu ya, atas dosa-dosa saya kepada Ibu. Pak, halal, sudah, kita saling memaafkan. Ya sahal, yang tidak sahal ngomong gini, ya saya maafkan Pak, tapi ingat loh Pak, memaafkan dan melupakan itu beda kapling. Sekarang saya memaafkan Pak, tapi melupakan kata-kata Bapak tidak semudah memaafkan. Karena omongan Bapak seperti pisau yang mengiris hati. Dikasih cuka dan jeruk, perih hati. Nah, ini mah ruwet. Susah ke sorganya yang ruwet kayak gitu. Sederhanakan. Preng, piring pecah. Bu, maaf piring pecah. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ya gak apa-apa, dibersihkan. Lain kali lebih hati-hati. Banyak istighfar aja. Itu piring. Beres. Tapi ibu, ini piring kristal, hah? Piring kristal? Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah Bu? Selama ini ibu takut sekali piring mahal ini pecah. Mulai saat ini ibu tidak akan takut pecah lagi. Udah beres. Kalau nasi jadi bubur, terima. Sambil cari cakwe, ayam yang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal. Jadi bubur ayam spesial, betul? Enak hidup kayak gitu hadirin. Mbak, itu loh tetangga suka ngomongin Mbak. Shh, gak boleh ngomong gitu. Gibah. Ini serius loh Mbak. Ini demi kebaikan Mbak. Enggak lah, salah. Enggak salah dengar asli. Ini saya dengar dengan telinga saya sendiri. Ya mungkin dia sudah robah pikirannya. Belum robah kan barusan ngomongnya juga. Ya sudahlah, biarin aja. Kalau omongan dia benar, mudah-mudahan saya kebawa benar. Kalau dia salah, mudah-mudahan diampuni. Monyet. Bukan, beres. Kenapa harus tersinggung disebut monyet? Kita kan bukan monyet. Yang tersinggung itu yang merasa mirip, ya kan? Oh iya loh hadirin. Coba orang gemuk, hei ini gemuk nih, hei kurus. Gak akan tersinggung karena gak cocok dengan keadaannya, benar? Tapi hei gembrot berapa kintal baru tersinggung. Orang kurus, hei gemuk tidak tersinggung. Tapi hei pincil, congcorang, baru tersinggung. Hei monyet, yang tersinggung yang memang merasa mirip ya. Kalau gak mirip, hei monyet, bukan, assalamualaikum, beres. Beres. Pernah ada orang beli mangga. Mbak, ke bapak-bapak, mas, mangga ini berapa? Bu, gak usah banyak tanya. Saya udah tulisin tuh di sana. Baca, lalu kalau mau beli, beli, kalau enggak usah. Kok tukang dagang judes sekali sih? Ibu-ibu, kok rewel banget sih? Udah saya kasih tahu. Amit-amit, baru sekarang saya lihat tukang dagang kayak kamu. Sama, saya juga baru sekarang lihat pembeli kayak kamu. Ngambok, saya tidak akan beli di sini. Biarin, masih banyak pembeli yang lain. Pergi. Masuk mobil, brok, jebret. suami nanya, ada apa bu? Diam pak, ini urusan harga diri perempuan. Apa suami bingung ujuk-ujuk dimarahin. Anak dari kursi belakang, ibu mana mangganya? Diam ah, jungkel. Ribet begini. Untung ada jamaah yang selesai mendengar ceramah sahal. Datang ke sana, mas berapa nih mangga? Ih sama aja. Lihat dong bu, itu tiap mangga udah saya tulisin. Oh maaf, jarang tiap mangga dispidolin begini. Beli deh saya sekilo. Sekilo? Pelit amat bu. Sekali beli 5 kilo deh biar gampang. Enggak, lunya juga sekilo. Ah ibu banyak alasan, pelit mah pelit weh. Tenang weh, senyum. Beres sekilo, bayar 20. Eh ibu, ini mangga 15 ribu sekilonya. Uang ibu 20 ribu, kembalian 5 ribu. Sedekahin ke saya ya bu ya. Saya lagi gak punya duit. Bu, orang sedekah itu digugurkan dosanya, dilipat gandakan rezekinya, ditolak bala dan bencana. Sedekah ya bu ya. Ya boleh, silakan. Eh ibu, jangan ria, cuma 5 ribu, kecil. Ya gak apa-apa, silakan ya. Bu, gak usah diceritain, gak apa-apa. Tenang, pergi. Ibu tadi di mobil lihat, hei mbak, sini. Gimana bisa sabar lihat tukang dagang error kayak gitu? Sebetulnya saya juga lihat, ibu tadi marah-marah, persis saya zaman dulu. Saya tuh bu, mudah tersinggung, mudah jengkel, mudah marah. Tapi hasilnya, kata dokter, saya jadi komplikasi penyakitan. Saya kena darah tinggi, udah gitu kurang darah, dan darah kental. Sesek napas, ambeien, kaligataan, dan ketomean. Kata dokter, penyakit lahir saya ini disebabkan karena penyakit hati saya. Hidup saya tuh ribet. Terus gimana mbak? Saya juga pengen sembuh. Saya sekarang hidupnya simpel. Tidak mau diatur oleh jelekan orang lain. Kalau orang lain mau ngomong jelek, wes ben baik. Ojo mumet-mumet. Itu pilihan mulut dia. Dia pelit, biarin. Dia yang pelit, tetap berbuat baik. Kalau dia marah, kita marah. Dia melotot, kita melotot. Dia menghina, kita menghina. Buat apa kita belajar agama siang malam? Kalau bisanya cuma niru kejelekan orang. In ahsantum, ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan kembali ke kita, keburukan kembali ke pembuatnya. Makanya kita mudahkan urusan. Ya, yuk gampangin, jangan ribet, jangan ruwet. Yasiru wala tu'asir, mudahkan, jangan dipersulit. Basyiru wala tunafir, gembirakan, jangan dibuat mencekam. Inilah empat akhlak yang kalau dimiliki diharamkan tersentuh api neraka. Hati yang sakinah, buah dari yang selalu zikir kepada Allah dan tidak menuhankan apapun selain Allah. Hati yang layyin, karena hatinya rahmatan lil alamin, penuh kasih sayang. Qarib, karena rendah hati, tawadu, dan sahal, hidupnya jadi solusi, bukan jadi masalah. Masya Allah. Teng, alhamdulillah. Kulo ngaturaken matur suwun sangat nggih. Ini teh bahasa Jawa, bahasa Sunda. Sim kuring ngatuhun, nganuhunkeun. Terima kasih. Besan saya juga orang Cirebon, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan suatu saat ada takdir bisa mampir lagi. Mas Ibnu, terima kasih yang jadi syariat. Pertemuan ini luar biasa sekali. Boleh saya video sedikit? Nah ini luar biasa walaupun gelap, Masya Allah. Alhamdulillah hadirin sekalian, inilah para hamba Allah, pecinta kebenaran, pecinta Rasulullah, pecinta Islam, pecinta akhlakul karimah, cinta Allah, mudah-mudahan kumpul di sini, kumpul di sorga seluruhnya. Amin. Masya Allah, terima kasih angkat tangannya hadirin. Masya Allah, semoga semua jadi ahli sorga. Amin. Ya, udah segitu aja. Tadi lupa, belum dinyalain. Tahal hadirin. Terima kasih, mudah-mudahan penceramah sesudah saya ini dibimbing Allah jauh lebih bermanfaat, jauh lebih banyak hikmahnya, jauh lebih menggugah dan mengubah kita semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahilah majlis ini. Ya Allah, berikan kekuatan iman bagi yang lemah, berikan kesembuhan lahir batin bagi yang sakit, berikan jalan keluar terbaik ya Allah bagi yang dihimpit masalah, berikan rizki yang halal barokah, rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh solehah, hafiz hafizoh. Ya Allah, undang jamaah ini ke Baitullah, jadikan haji hajah mabrur mabruroh, dan karuniakan jamaah ini istiqomah. Jangan cabut nikmat iman kami ya Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, jika ajal kami tiba, wafatkan kami semua husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, bimbing para pemimpin kami agar menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang dapat membimbing umat di jalan yang Engkau ridhoi. Kami berlindung kepadamu dari siapapun yang menjauhkan umat darimu ya Allah. Ya Allah, berkahilah lingkungan ini ya Allah, berkahilah para sesepuh kami, guru-guru kami, para orang tua kami, berkahilah ya Allah rizki kami, berkahilah kesehatan kami, berkahilah sisa umur kami ini ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada para sesepuh, para ulama khususan, para guru-guru dan para pemimpin. Dan simaklah sesudah ini penyaji ilmu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jamaah jangan dulu pulang karena masih ada penceramah satu lagi. Dan ada koriah duet ibu dan anak. Dan yang pasti acara ini di live streaming di BW Pro Media dan juga bisa lihat di YouTube di BW Pro Media. Baik, terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Abdullah Gimnasiar yang telah memberikan tausiahnya. Semoga apa yang beliau sampaikan tentunya menambah, meningkatkan mutu dan iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita meningkat ke acara selanjutnya. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Channel 23 buka, Om. Baik, kita meningkat ke acara selanjutnya. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ustazah Mas Adatul Al-Suriyah dan Ananda Rizki Lu'lu'ul Adiyah. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. wastari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah wasari'u ila maghfiratim وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ وَجَنَّةٍ عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء Oh, Sadaqallahul Azim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Tadakallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Telah kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua baik yang membaca dan yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kita meningkat ke acara selanjutnya, tausiah pengajian akbar dalam rangka tasyakur memayu Masjid Keramat Buyut Rusmi dan Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Sunani dari Cirebon. Kepada yang terhormat Ustaz Muhammad Sunani, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten ya Buya. Kaget ta Buya? Pangapunten pisan wong Trusmi, asline kulaku sengaja supaya aja pada turu paham. Watir-watir terlena Kang Ustad. Iya, mau balik wis balik barang kita sing kampung. Tapi kula boten maksa Pak Yahi. Bilih wonten kecapean monggo Bu. Bilih badhe istirahat monggo. Bilih badhe lanjut monggo. Boten dipaksa-paksa. Sebab tujuanipun wau Kang disampaikan dateng ke Abdullah Agim iku Kang ikhlas ngilari pahala. Dan nyuwun agung pangapunten sing selatah ya Bu ya. Wau Kang kula kaget dehe makan kaget kasegeja supaya pada melek Bu. Iya. Innal hamdalillah wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy شيطان رجيم. Oh ya, suara kula karo suara Ustaz Qori'ah wau ka Bu. Sungguh luar biasa Bu. Niku ibu karo putrine je Bu ya. Masya Allah suara. Karo suara kula bari karo Ustazah mau ka enak nih Bu. Enak kabeh, alhamdulillah, luar biasa. Memang benar Kang Ustaz ya. Suara kitab Gusti Al-Qur'an, suci Al-Qur'an diwaosaken di lagu boten di lagu, kang mirengaken jawab Allah. Capek Allah Subhanahu wa taala sinten tiange kang mirengaken ayat Allah diwaos terus kula kang mirengaken jawab Allah pahala niku sami Bu. Sareng Ustazah mau kang maca Qur'an. Alhamdulillah. Iya, tapi lamun eca kang wau Ustazah ya pantes diku Korea terkenal. Kula oleh belajar mau ning ngadepan Kang Ustaz. Cara epi yakin digial ge oleh ya. Bok bisa iya. Bismillahirrahmanirrahim. rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah man kana yarjullah awan yawman akhir wa kakarau لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتُ لأتمم مكارم الأخلاق. الآية الحديث صدق الله العظيم. أما بعد، حضرة المكرمون ذو متنفر عليم فر علماء فر كيائي فر أساتيد وبالخصوص كنجي فر سبوه لن بني سبوه masyarakat Terusmi Taniki Kang Desa Terusmi. Oh Desa Terusmi Desa Terusmi berarti ya. Nggih, alhamdulillah. Mugia para sepuh bini sepuh masyarakat warga Terusmi angsal kemuliaan saking Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Yang terhormat dan yang kami hormati, yang mungkin pada malam ini tak bisa menyebut satu persatu, tadi dari awal sampai pulangnya Ki Agim, dari kepolisian, dari tentara pun hadir alhamdulillah. Semua aparat kepolisian dan tentara dan tni, semua aparat di sini pengaman yang sangat-sangat saya banggakan. Dan kepada ketua panitia penyelenggara Terusmi, semoga semua seluruh panitia mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kepada bapak dan ibu, hadirin hadirat, sing gering karo sing gembrot ingkang kawula hormati. Adil bu kulaku bu, kang gering anak kang gembrot anaknya. Jadi diadili kabeh bu, kang geringe dihormati, kang gembrote dihormati. Iya, tergantung bengkok syukur napa boten jare Hakim. Disyukuri mawon bu. Duwe rabi gendut gembrot alhamdulillah. Iya, anak kang ngomong sira duwe rabi gendut teman kaya Dream nih, kopi asem teman. Kula muji syukur alhamdulillah Gusti. Duwe istri lemu alhamdulillah. Udan teka kayak kliwon wingi kau saja. Murut genteng bocor, kasur teles kabe. Alhamdulillah bu, gletak glelengan irabi empuk. Alhamdulillah. Lo tergantung disyukuri. Eh rai diraku gila-gila teman kayak kurang pangan ta dua rabi ceking krempeng deh. Kapiasan teman rabi-rabi sun betul. Alhamdulillah istri kula keserang mutabir sebengi pingsan ngebulak balik WC ebak. Beli pernah nyambat tangga cengkeweng cengkeweng. Alhamdulillah. Niku tergantung kula syukuran maring Gusti Allah. Dan dumateng bawa adara ingkang sampun nyukani waktu dateng kula ingkang sangat-sangat kula mulyani lan kang terakhir penjaga sosi tempun kudu dihormati Kang Ustaz. Soale lamun dihormati tukang son engkoe dikurangi suara he. Tapi pangapunten panitia sekaligus kopi ditilik. Lamun kopi mandeg panik bisa dicilik ya. Ingkang kaula hormati jaga atau petugas sound system yang sangat-sangat saya hormati. Hadirin hadirat, yang pertama dan yang paling utama, mari kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Subhanahu pada sungkan jawab kempong tabo. Iya, agem dahar dereng, cuman kata-katanya beda ya Bu ya, kula ake Jawa iki Kang Usahan. Kula bahasa Indonesia bisa bu, kula bu. Asli mah kula sing Sunda bu, asli kula sing Sunda. Kawin karo desa Banjarwangunan wong Jawa. Keturunan kula ayah dan ibu saking Bongas, bro Kang Ustaz sing Bongas. Dari keturunan bapak karo ibu sing Bongas. Bongas sendiri dah dari Pak Camat kula Kapolsek lho. Kecamatan Mundu je Kang Ustaz je Bongas Indramayu ta, bukan Bongas Indramayu, bukan Bongas Majalengka bu. Kang Sunani deleng bokong masih beringas niku arti Bongas. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Panjatkan puja dan puji syukur. Ngucapakan bengikin wong Terusmi lagi syukuran karo Gusti. Acara dalam rangka memayu kula keder bu di teleponing panitia terus mi memayu ku apa kula nembe mira bayahi asli nembe piring niki para ajengan pangapunten dereng dihormati Pak golongan pasukan belangkon para ajengan kula kelingan ing kraton Mama Hempi oh kang telepon ka Mama Hempi Pak kongkon acara nyuci pusaka benjing kula kula boten saged wonten acara malih niku dumateng para ajengan saking terus mi ingkang kula mulyakaken syukur maring Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kaya-kayane Pak ya. Kaya-kayane Kang Ustaz memayu-memayu ku ngayomi ya asli sia. Mayungi tah. Oh ganti wulit bisa dikiaskan mengayoni ya, ngayumi, ngademi ya. Ati berarti hebat. Masyarakat terus mi niku pun kewajiban setiap tahun ya Pak ya. Syukure karo Gusti Allah, tangupi waras Gusti Allah, tangupi rezeki Gusti Allah, tangupi nikmat Gusti. Jadi pun sepantasnya kula kabeh wong cerun pulane sepedap mali Bu. Kula golong-golong ning kraton ya Bu ya, panjang jimat. Deleng pada jinjak panjang jimat ya Bu ya. Sekedap mali niki pun tanggal Maulid ya Bu. Wis tanggal pira cek Kang? Malam ke-6 ta malam ke-6 niki ya upami boten salah. Iya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Iya malam ke-6 upami boten salah Bu. Niku wong terus mie dewek paham boten Bu arep pada deleng geruduk. Panjang jimat itu arti apa cek Bu? Kira-kira paham boten Bu? Paham beli Bu? Yang keder Pak ya, sekian kula pengen ngaji kayak Agim nerangakan kakir. Zaman sekian sok ibu, mau ditakon dengan Agim apa kang paling hebat iku HP ya. Sekula takon Kang Ustaz, beli pen bakal ngaji kang jero-jero. Sekian kula pengen ngecek wasanaka terus mi bawon Bu. Pengikian lamun kula takon kira-kira oli beli cek Bu? Oli? Yakin? Yakin jawab bapak aja jawab kabeh kang lanang maneng kang jawab be ibu-ibu kabeh kang wadon coba kula pengen takon Bu kin Pak kepala kowe ana beli bapak beli desa alhamdulillah kepada bapak kuwu terus bi yang sangat dihormati ki bapak kuwu warga masyarakat terus bi kehebatan luar biasa kula pengen takon ning masyarakat terus bi duh ibu-ibu wong terus bi. Iya, jawab Bu. Kula pengen takon bengikian oli beli je Bu. Iya. Apa je kan ya? Iya. Kula pengen takon suratul Fatihah jumlahnya ana pira je Bu? Jawab Kang Lanang menang. Kula takon kene wong wadon. Kang dipertanyakan tasdid kang ana ning suratul Fatihah jumlahnya ana pirang tasdid je Bu? Balewro wis pastiku Pak Bu sok bakaro kaken warga terusmi wis pokatan kaken tasdid kang Suratul Fatihah ya Bu ya kula pengen takon maning wong terusmi tasdid kang ning Suratul Al Ikhlas jumlahne ana piraje ning kang kul huwallahu ahad ana piraje Bu tasdide balewro wis pasti ku jawab paslun utawi ikilah pasal man sopone wong ya keder wis tujuannya kula ngobrol bareng Bu ya. Duduk ngaji-ngaji si ustade pirang-pirang di majlis taklim. Tujuannya pertemuan kula kabeh intine silaturahim, silaturahmi, wong kang kata silaturahmi panjangkan umur dan diberkahkan rezekinya, jadikan oleh Allah mautnya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal. Masalah panjang jimat kok dibahas ya Bu ya. Ringan Bu. Kien takon kang muni tasdid di surat Fatihah bae. Beli waru kang setitik tasdid kami surat Al Ikhlas bae beli waru saniki surpay membuktikan payai warga terusmi padahal pangapunten duduk kulang ece kaya kalau ditelepotengan nyai kang jamin ijazah SD pun boten gadak ya nyai jarang kang sekolah Bu tapi surpay membuktikan ke jawab kang tegas Bu kula pengen takoning ibu-ibu terusmi duit sejuta ditambah sejuta jadi pira je Bu RAM JUTA kerungu beli Kang Ustaz beli Pak RW ki warga terus mi apal nemen rong juta ditambah rong juta piraje Bu patang juta takon maning wong terus mi rombongan mangkat di Sumedang terkenal sing Sumedang balik oleh apa je Bu oleh-oleh Bu tahu Sumedang silaturahmi ning Kang Ustaz Aagim ning Bandung terkenal balik oleh Aljabe Bu Tape Bandung kang terakhir mangkat rombongan terus ing Garut terkenal oleh apa cebu Dodol Garut dasar rai badok. Wis, aja badokan, Bu. Itu kehebatannya masyarakat Rusmi, Bu. Sungguh luar biasa, padahal beli sekolah, tapi darkan. Kan duwe HP mangga hasil daripada acara syukuran ding memayu. Tasdid, kan ana di suratul Fatihah. Jumlahnya 11 tasdid. Coba dibuka, Kang, bener beli, Kang. Terus dah. Supaya oleh-oleh-oleh, oh dadi weru ya tasdid kang di ning suratul Al-Ikhlas upami peten salah wonten sekawan kang Ustaz ya. Ana papat. Dadi kudu ngitung, Mbah, ngitung kudu duit, Pak. Capek Kang Haji Agim kang mau kabuya. Tergantung kula kelingan boten ayat wonten ing surat Al-Baqarah, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adhkurukum washkuruni wa la takfurun. Al-ayah ingkang tosipun wallahul bimurah. Ayo diterangkan ke Agim, Bu. Asal kula kabe emut paring Gusti Allah. Allah kal kemutan ning kula. Cuman kadang-kadang kula wobak ibu ya. Duh, priben ya Kang Ustaz. Dagangku sepi nemen beli payu-payu. Jaluk amalan apa? Dipai ning Kang Ustaz terus miki amalah kentas asar Kang dagang petani bacah ping pitu tas salat asar. Ninggange alhamdulillah Gusti Allah maringi. Dipai petunjuk sing Kang Ustaz terus mi. Ternyata daduk lillah wis laris surat waki ayat ditinggal kan tekani Ustadz saja ninggal beli cocok, Bu. Marek mani nyewati Ustadz kongkon maca ayat surat waki ya ping pitu pada as laris zaman sekin surat waki ya basah tatan la ilaha illallah sebar kitab suci Al-Quran dari zaman dulu sampai sekarang tidak ada yang basah, betul? Cuman kadang-kadang kan basah kula pribadi deh, Pak. Cung besok sira gede urip ning alam dunia aja sekedar duwe ilmu sekedar tersurat ilmu kudu terjung besok sira rumah kawis gede kudu bisa ngaji rasa, betul? Ilmu harus tersirat, jangan sampai ropak tong sampakan bakar. Tapi kalau tersirat sekali dari anak kiai bukan dari ustaz tapi dia ilmu sedikit akan tetapi dia betul-betul ilmunya tersirat. Masyarakat dihormati dengan masyarakat, maka disitulah muncul baru akhlakul karimah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal di tengah-tengah. Sami kados wong Cirebon, Bu. Panjang jimat, artinya panjang gua apa aja, Bu? Wow. Dua arana dawa ku kayak dari wong wadon yang sedang melotot. Wow. Semua dulu ngomong gede gua, Bu ya. Wow. Tidak ada batasnya, berarti Allah subhanahu wa ta'ala yang maha penguasa. Jimat lagi kula durung dewasa, Bu. Sepengetahuan duduk no. Duduk. Bukan barang ustadi siji ku nikmat. Duduk. Jimate barang siji kedah dirawat, kedah dirumat. Kan dirumate apa kalimat syahadat. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar. Itu kecerbonan. Bulane masyaallah. Yen wong terus mi mungkin paham kamu saja. Ari weteng buncit arane apa? Teng, Pak. Buncit padu gendut-gendut. Ari weteng buncit ning kene arane apa anje, Bu? Pitung wulanan to ya. Memitu. Iya. Terus tahlilan rata-rata pasaran ya pitung bengi ya. Anak kang wolong bengi, anak kang pitung bengi. Mangga iya sawenge anak. Pada wani-wani panitia ning kene ya. Iya, pada jawab kabeh. Mate pating plotot. Iya, betul. Terus wong terus mi tuku kembang rata-rata kebanyakan nek pitung rupa ngibatan sampai masjid kesepuhan dan mengandung makna yang luar biasa. Pengen weru wani piro toh pokula diundang ning panitia terus mi ketemu gen boten pensilaturahmi ning kula boten sempat lambo apa arep buri umah pring melulu iya iya ternyata tekan ning adepan ning kono kan keder kang ustaz ki endi mubalig saya bukan mubalig bukan kiai bukan ustaz saya terlalu balig iya 40 tahun kula ne pengen kawin ben ok iya. Dan sedikit pun payai kula diundang masyarakat warga Trusmi suatu rahmat yang luar biasa. Semoga saya mendapatkan ilmu dan berkah dari masyarakat Trusmi. Amin. Ya Rabbal. Dewek balik dewek, Bu. Tuli pernah ngarep-ngarep akan bayaran demi Allah boten. kula nyampe akan datang panitia terus mi engko ning kula aja nyalam amplop paning isin kula ning randa terus mi yakin tulung panitia aja ngamplopi kula maning isin. Seorang mubalik, seorang penceramah, panggilan kemana tempat, mengharapkan bayaran dari sohibul panitia, haram hukumnya, betul? Sombong. Ngarepakan bayaran ke hukumnya haram. Tapi sebaliknya, panitia terus mengundang Kang Sunani balik ke beli bayi apa-apa hukumnya, dok? Boh, rongakakan kan ngomong warga dewek. Iya, sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ngomong aja pada beya beli beda ya Kang Ustaz. Ngarep-ngarep tomak haram. Loh. Karo kene iki, Bu. Sedelat maning kan bulan puasa tak kaya, Bu ya. Kula pengen takon, aduh-aduh apa wis mulut. Ih, jawaban, Bu. Salat sunat tarawih ana ini wulan apa? Bahasa Arab jawab, Bu. Bahasa Arab jawab, no. Bang kene Ramadan tar Ramadan, Bu. Bang kene anak ngomong Ramadan. Ramadan ta Ramadan ok. Yakin lamun Ramadan betul artinya membakar. Tapi lamun jawab Ramadan beda kalimat, beda makna. Artine remet susu wong wadon. Mulane hati-hati, Bu. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Ngarep-ngarep sing panitia boten demi Allah kula. Boten. Ih. Masalah kalimat pitu mengandung makna yang luar biasa. Yuk bareng-bareng tak syairahkan, Bu. Langit lapis pitu, bumi ne lapis pitu, surga pun lapis pitu, neraka lapis pitu. Tahlilan pitung bengi, weteng buncit pitung wulanan, wong terus mi tuku kembang pitung warna. Ternyata pitung warna, pitung rupa pada. Iya, lah panitia ini kene ya. Pada apa? Iya. Untung. Iya, betul, sip. Takang kembang. Ternyata angka pitu mengandung makna yang sangat luar biasa. Apa sih artinya pituku? Pitulung. Krungu. Nyuwun pitulung maring Allah Subhanahu. Duwe awak sakit jaluk ning Gusti. Lok beli dong aka kentasan salat ya Allah Gusti. Muga-mugi zat pengikian oleh hidayah waras kabeh. Amin ya robbal. Ilok beli, Bu. Beli. Pengen di aku umate Kanjeng Nabi. Jare Kanjeng Nabi, sing sapa wonge kang loman, termasuk wong kang gelem baca selawatan. Wong kang duwe amalan istiqomah baca selawat ning Kanjeng Nabi ping sewu ba'da salat. Haramallahu jasadahu 'alan niron. Ping sewu, Bu. Setiap waktu kulane sekian kula pentakon maning, Bu. Sekian ibu anane ustad kiai mancing ning terus piting kampung-kampung losokan ku seneng ta sengit, Bu. Yakin. Tapi napa kadapir ustad durung waras ta sunate. Wong sedene durung waras sunate, Bu. Kula ning kula ipadai rewel-rewel masyarakat kula nganggo sarungan bening suci, Bu. Mundu pasar suci kula asli, Pak. Mundu pasar STMPL Kalijaga belok nyebrang. Nah ning kono ana pinggir jalan KUA mancing maning ana umat kang paling bagus niku umat tanggane kula. Paham? Nganggo sarung ge diomong waras ta sunate. Semene wis kaplak rambut putih ja sunate durung waras. Ih, Bu. Bokat pen weru ustad nganggo sarung ka, Bu. Kun ku mukjizat e bokat kelas kiai aroma dilalae ku bagus, Bu. Opa nganggo sarung, Bu. Bu. Bokat pen weru kah kula duduk kiai, duduk habaib. Kelasnya para ulama, para kiai, para habaib karomai luar biasa, Bu. Pernah peristiwa kejadian Ramadan wingi, Bu. Dolan ning Gebang naik mobil elep, Kang. Mancing awan bulan puasa ning jero elep bocan nom lagi ning kursi mobil elep, Bu. Lagi ngerokok seruwil. Begitu kula mancing blus, beli wani kula ngomong, Bu. Modale nganggo sarung, apa ning jalan. Bulane bener-bener kula mau kejar Kang Hakim, hati-hati, Bu. Talabul insan fi hibdil lisan. Jagalah diri kita. Aja sok nyalak-nyalakakan wong sejen. Salah diri kula. Anaknya si Anu, bapaknya terawih wekel, anaknya jebulan puasa ngopi. Beli kudu dibeber-beberakan. Mancing di jero mobil elep. Anak bocanem lagi ngerokok, Bu. Kula beli wani ngomong. Pas jagongnya ini iringan. Kula jagong ini iringan. Si rokok tersebut, Bu. Beli pernah diisep. Tangan sengkleh konon. Beku. Dari kula kan melas, Pak Yai. Ditakoni, Mas. Mas, kenapa tangannya sengkleh? Blenak ning ustad. Ku nembe deleng sarung. Nembe deleng sarung apa maning deleng jero sarung? Wah. Melayu nembe deleng sarung. Melayu wong lanang wong wadon. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ciptakan kita umat baginda Rasul. Sekarang bulan Maulid, kang kemutan kula kabeh ning bacaan selawat ning Kanjeng. Kanjeng Nabi, Bu, terus preteli selawatan. Kang seneng anak ustad, anak kiai, anak para ulama manjing ning pelosokan kampung kudu seneng. Aja ngumi arai padogan be berkat be. Ana beli ning kene-kene ngomong kakon, Bu. Langka syukur ramun anak tak remet. Biasa ya mulah. Sallu ala Nabi Muhammad. Seneng Bu, zaman bengien Bu, durung anak ustad, durung anak kiai manjing blusukan ki Bu. Geceli tasbih si wong tua zaman bengien wekel-wekel Bu. Cuman wiri dan kata kang keliru lagi durung anak kiai manjing blusukan ustad ga Bu. Wiri dan jare dheweke bener apu ana gambir ana botok dage ana, apu ana gambir ana botok dage ana, apu ana gambir ana botok dage ana. Untung kembangi beli digawa Bu. Lamun kemangi digawa keder apu ana gambir ana botok dage pai kemangi ana. Untung ibu di Jawa lagi durung anak kiai mancing ning terus barang ustad kiai mancing ning terus mi pada mancing blus. Masya Allah, termasuk ndek kula kang ustad, ndek kula kang masih dereng wafat tak rongokan wiridan kaya konon. Ya Allah, ndek arik wiridan singgih di aja ngomong kaya konon sunani duduk sami kula kuya Muhammad sunani cuma lagi tampil ning kuningan luragung kang bawa acara nyebute tsunami korsi dengar putu lah kang jagung. Mohon maaf pembawa acara, ulangi nyebute kang bener. Dalam catatan kula aja tsunami Muhammad sunani. Alhamdulillah sampai rambut putih durung pernah duwe anak Bu. Dari bokat anak janda terus mi daftar ning panitia kula mangga durung pernah duwe anak. Ya iya sekin Pak Yai gak ada keturunan boten Pak Yai. Gak ada pengen weru lahiran sing di wong lanang. Kang lahirakan ya wong wadon ya Kang ya. Niku Masya Allah Bu. Itu mancing endek kula, Sun. Ira ku aja sembarangan dek wirid kayakin ku setiap musolah majelis taklim ngaji kuping ku kiai ku ngongkone mengkonon ustad. Jari kula mustahil Mas kiai ngongkone apu anak gambir anak botok dage anak. Jari kula ku dek kayak salah rungu dek. Napa sih coba rongokaken maning ustade maca kepripun rongokaken kang jeli bener ya. Sing salah resep begitu mancing para ustad, para ulama, para kiai ning terus bi wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna. Cuman lagi durung anak kang benerakan apu ana gambir ana botok dage ana, apu ana gambir ana. Tapi manjur-manjur Pak. Kiboten Kang Ustad. Zaman bengian ke iris lading bekar cetak bismillah tek langsung rapet iku bengian Bu. Bulane saniki yuk bener eling-eling zaman tua wong tua bengian cung besok urip ning alam dunia lamun sira dewasa kang bisa ngaji rasaha iku kulakan ya Allah. Terus ana maning wong tua ngomong Sun urip dewasa kang bisa belajar sira belajar mati sejeroneng namun belajar urip yang lagi urip ya Kang Ustad. Belajar mati sejeroneng urip wong mati ning terus mi. So aku akan nyoba Bu lagi mati kan lagi dajen ya dipentung petak nyewet beli Bu. Kupingnya ditarik dijengjengkon ku sikit dipocakon kan nyewet beli loh usah urip bis duene ilmu kaya konon luar biasa omong blenak raya diraku kaya konon temen ku cok ira melaku sempong kayak bagian boro-boro kamu setitik apa ira untung beli akhlak baginda Rasul Bu. Wau kang diterangkan ke agim ku apa Bu tawadunya luar biasa sopane beli kira-kira menghormati manusia luar biasa pula dek Kanjeng Nabi manusia bukan sembarang manusia boleh tua beli wani Bu enteni besa pula melaku sambarang potongan kula boro-boro sang wong tua lagi engkluk engkluk kono enggak kliwer dipepet wis tali tawadwe ningen di kulane Masya Allah bener jare Ki Agim cung belajar ilmu ya Kanjeng Nabi abot Kanjeng Nabi Masya Allah Pak wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu maradahum wa yusayyi'u janaizahum wa la yaqiru faqiran adqahul faqru wa asywaq. Janji ta Quran jenok. Perjan jawabnya pribenje Bu. Sallallahu alaihi. Lamun Quran Bismillahirrahmanirrahim. Quran duduk Bu. Termasuk surat Fatihah duduk. Ayat kang kepira? Wis pinter ya, durung dipakani senek padahal sih ya. Tak senek wis entong Bu. Quran dibaca jawabe oh. Jadi Islam harus tahu. Islam kudu weru mana kitab Al-Berjanji, mana kitab suci Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya seneke wis entong ya Bu ya. Iya, awas rongokaken maning. Bismillahirrahmanirrahim.